Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah Allah jumpakan kita pada sesi yang kedua tentang Al-Kamil. Al-Kamil ini tata cara sholatnya seperti Ibnu Bas Utsaimin, di mana kalau iktidal dia bersedekap. Ini Al-Kamil. Minhajul Muslim Abu Zakaria Al-Jazairi, ya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, itu subuhnya pakai kunut Minhajul Muslim. Ya, walaupun yang mentahkiknya kemudian memberitahukan bahwa musonifnya ini salah di dalam menuliskan. Nah, begitu. Itu kan pendapat ya. Tapi dasarnya adalah dalil itu ya yang sudah saya kemukakan. Kalau Anda belajar Minhajul Muslim, nah itu pakai kunut. Kalau ini bedanya kalau sholat bersedekap, nah ya pada saat apa namanya iktidal, itu ya. Walaupun Imam Al-Albani mengatakan bid'ah kalau apa namanya bersedekap, itu ya. Nah, ini diantaranya kalau kita mengkritisi kitab. Jadi saya sudah membaca ini karena saya dapat wakaf ya dari pengageng di sini. Jadi saya baca tuntas. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama saya buka memang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antaranya perbedaan-perbedaan supaya faham. Ya, kalau belajar kitab itu bukan semakin Anda banyak baca kitab, maka semakin Anda wawasan Anda semakin banyak pula. Ya. Kemudian sangkakala sekarang ya, tiupan sangkakala. Sangkakala itu ditiup dua kali, ya. Silakan, Fadol. Ya. Ensiklopedia Al-Kamil. Tiupan sangkakala. Satu, sangkakala. Sangkakala adalah tanduk seperti trompet. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil alaihi salam untuk meniup sangsakala pada tiupan pertama berupa tiupan kematian. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan Israfil meniup yang kedua kalinya berupa tiupan kebangkitan. Dua, keadaan makhluk ketika sangkakala ditiup. A, firman Allah Ta'ala yang artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Quran Al-Qamar ayat 6-8. Baik, firman Allah Ta'ala, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Az-Zumar ayat 68. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat Al-Naml ayat 87. Iya, ketika kemarin beberapa masa yang lalu Anda lihat YouTube segala macam, ada suara seperti trompet panjang begitu ya di udara, lalu mereka mengatakan bahwa ini tiupan sangkakala pertama. Mati ya Pak Dewi. Inilah dustanya orang yang nyari-nyari aneh akal gitu ya. Inilah ya. Mohon maaf tadi bacaan yang tadi sudah dibaca terjemahan dari Al-Qur'an ini, ada di antara kita yang mau menerimanya, ada yang tidak. Ya, Allah sudah mengabadikan hal itu dalam surat 6 ayat 25. Coba buka surat 6 ayat 25. Surat Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ya, asatirul awwali. Ya. Jangan sampai saya dan Anda mengatakan demikian, maka kafirlah utuh. Jadi ada orang, oh itu hanya pendapat. Tidak, dalam menerima ini, lihat itu. Padahal ini dalil. Ya, sama dengan ketika kemarin rame-rame dengan suara yang keras seolah-olah tiupan. Tenang saja. Buktikan bahwa si kita mati atau tidak gitu dok. Nyata kalau mati ya benar, ya kan? Iya, inilah. Makanya kemudian saya dan Anda lihat itu tersumbat, walaupun Rasulullah menyampaikan banyak dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, tetap kalau ada sumbatan Allah memberikan tutupan pada telinga mereka, maka tidak bisa. Ya, inilah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Terus kemudian tentang rentang waktu antara dua tiupan. Ketiga, rentang waktu antara dua tiupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang waktu antara dua tiupan itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 harikah? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Nah ini ya, ini dalil menjawab tidak tahu, ya katakan tidak tahu, bagian dari sunnah. Ya, terus yuk. Mereka berkata, 40 bulankah? Ia berkata, aku tidak tahu. Mereka berkata, 40 tahunkah? Ia berkata, aku tidak tahu. Ya, jadi tidak tahu itu bahagian dari sunnah. Loh, jangan kemudian, ustaz kok enggak eruh. Bodoh mah ya. Ada masalah ya. Saya mohon pernah diusir dari suatu tempat ya, karena saya tidak menjawab Saya menjawabnya nanti ya, minggu depan saya bawakan dalil. Dia ngeyel untuk dihadirkan saat itu juga. Saya bilang, kalau artinya saya tahu, kalau bahasa Arabnya saya kurang tahu. Ya, saya tidak hafal. Tetapi saya nomor hadisnya saya hafal. Gitu ya. Lalu kemudian dia tetap minta itu kekeh. Kemudian saya sebutkan dalilnya ya secara bahasa Indonesia, lalu nomor hadisnya juga begitu, riwayat siapa. Karena dia tidak anu, malah mengusir saya. Ini terjadi ya, sejak itu tidak boleh lagi saya ngaji di situ sampai sekarang. Enggak. Jadi premannya di KM. Gitu ya. Ini saya pernah, jadi buat saya, ya kan tadi manggil Ustaz kok bodoh, enggak tahu. Ya begitu. Padahal ini bagian dari sunnah, ya. Jadi kalau diberitahu juga percuma, tadi surat 6 ayat 25, tidak usah sakit hati. Tidak usah sakit hati, ini bagian dari sunnah. Ya memang jawab tidak tahu, ya tidak tahu, ngapain. Ya harus jujur kita. Gitu. Ya, kalau kita kan marah-marah ya. Tadi walaupun diberitahu 1000 dalil sekalipun, nek wis telinganya tersumbat bisa. Gitu ya, mayyahtihillah tadi. Ya. Lalu kemudian silakan, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? A. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pandangan pemilik sangkakala Israfil sejak dipasrahkan kepadanya telah bersiap-siap melihat arsy. Khawatir ia diperintahkan sebelum sempat mengedipkan matanya, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang menyala-nyala. Iya. Ada hadis lagi yang terakhir dimatikan itu adalah malaikat maut. Dia mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah. Ternyata kesakitannya sangat. Ya, tahu begitu aku akan lebih halus lagi mencabut anak Adam, wong aku sudah paling halus mencabut diri sendiri saja. Ya, sudah sebegini sangat sakitnya, apalagi yang dicabut dengan cepat. Nah, ini ya. Ini malaikat maut sampai mengatakan demikian. Lalu dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau Anda membaca hadis-hadis tentang hal ini banyak. Sampai malaikat apa itu Jibril pun diwafatkan oleh malaikat maut, begitu juga. Ya, wah ini. Ada lagi yang menyatakan ya, tetapi palsu, yaitu Imam Al-Maturidi. Beliau adalah penganut Mu'tazila. Yang terkenal di Indonesia ini adalah mazhab daripada Abul Hasan Al-As'ari dan Maturidi. Di dalam kitab Al-Maturidi, ya, karya beliau, beliau menyatakan bahwa Jibril itu memberikan wahyu hanya kepada Rasul. Sedangkan Nabi itu tidak, atau bukan Jibril, tetapi malaikat yang lain. Ya, kalau Anda dan saya, kalau tidak faham, langsung mengimaninya. Iya, karena ini syekh terkenal. Ya, nah, ini Maturidi, faham Maturidi. Nah, ini salah. Ya, dia tidak, landasannya tidak ada dalil. Kalau Anda membaca karya beliau. Jadi banyak di dalam akidah ini yang menyimpang. Karena memang penyimpangan soal akidah ini banyak sekali. Tanpa terasa, saya dan Anda sudah masuk itu. Bahkan menciptakan asma wa sifat Allah ya secara sendiri-sendiri Ini banyak sekali, maka hati-hatilah. Allah sudah mensitir surat 22 ayat 3 dan 8 ya. Nah, ini maka saya dan Anda harus berhati-hati betul. Jadi banyak orang menciptakan asma-asma Allah di luar dalil. Ya, di luar dalil. Seperti kita mengenal idam. Ya. Idam lawannya jadid. Idam itu lama. Ya, jadid itu baru. Nah, ini mana dalil yang ini diciptakan oleh orang-orang Mu'tazilah zaman termasuk oleh Abul Hasan Al-As'ari sebelum beliau bertobat dari Mu'tazilahnya. Ya, bahkan Al-Ibana ini diselewengkan, katanya Wahabi telah menyelewengkan kitab Al-Ibana. Nah, begitu. Ya, dari itu tuduhan-tuduhan seperti itu banyak sekali. Ya, tenang-tenang saja. Ya. Ini bagian dari sunnah kalau Anda dan saya mempelajari banyak kitab. Terus kemudian yuk dari Abu Hurairah yang B. B. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam. Pada hari itu juga dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu juga dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat." Perhatikan hadis ini. Sebaik-baik hari itu adalah Jumat. Bahkan Jumat dari riwayat yang lain Sayyidul Ayyam. Lalu kemudian jangan merajut angan kalau bersedekah pada hari ini lebih baik dari hari-hari yang lain. Harus ada bukti dalil. Sama dengan Anda raudhah. Ya, raudhah antara mimbarku dengan makamku adalah raudhah, bagian dari taman. Tapi tidak disebutkan di situ bahwa siapa yang sholat atau beribadah di raudhah mendapatkan sekian kali lipat. Tidak ada. Semua masjid Nabawi, bagian masjid Nabawi sama, termasuk di raudhah. Gitu ya. Saya dan Anda berjibaku menuju sana. Ya tak? Sampai ngelewati orang yang sholat. Ya, saling sikut segala macamnya, dilangkai segala macam. Tidak boleh. Ya, ini bagian dari sunnah. Kalau Anda sampai melanggar orang yang sholat, dosa. Nah, inilah orang kemudian merasa bahwa di raudhah ini akan lebih daripada bagian dari Masjid Nabawi. Salah. Mana dalilnya? Tidak ada. Ya, inilah yang salah dari kita kebanyakan. Sama dengan ini. Sebaik makanya kemudian Jumat berkah. Ya, tidak ada yang demikian ini. Ya, kalau Anda lihat hadis lain Senin Kemis ada di dalam puasa tatawu Senin Kemis. Hari Isnin aku dilahirkan kata Nabi. Ya, riwayat yang lain Senin dan Kemis itu hari di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan pada hari itu ya amal anak Adam ya perpekannya dinaikkan ke langit dunia. Pada hari itu kalau beramal maka karena di situ diangkat maka aku suka untuk pada hari itu berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain bersedekah segala macam. Ya, tapi tidak disebutkan hari itu hari yang istimewa, tidak ada. Sama semuanya. Ya, riwayat yang lain hari Rebo. Dan hari, semua hari harus kita jadikan penuh keberkahan. Gitu ya. Inilah yang harus kita ketahui. Tetapi karena orang ini kemudian faktor kepentingan agar laris manis, sunnah yang lainnya dimatikan untuk mengangkat satu sunnah. Nah, inilah yang salah sehingga terbawa sampai sekarang ini. Ya, kalau ada orang yang bersedekah pada hari Jumat saja, beritahu dia semua hari berkah. Biar dia bersedekahnya setiap hari. Orangnya itu kemudian tidak mau. Aku taunya hari Jumat. Namanya dia telah berbuat bid'ah. Gitu ya. Zaman Nabi ada yang selalu memberikan bersedekah hari Jumat. Seorang wanita bersedekah hari Jumat. Dan itu Sahih Bukhari. Ya, secara mu'allaq. Di mana ini orang-orang sufa, orang-orang sufa itu bersukaria. Karena pada hari-hari yang lain ada orang yang sudah memberi, tetapi hari Jumat enggak ada, khusus orang itu yang per hari Jumat. Kalau begitu gantian yang memberi makan kepada orang-orang sufa. Termasuk Nabi juga memberikan bagian dari orang-orang sufa makanan. Ya, inilah. Dan orang sufa tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik orang-orang yang tinggal di sufa. Ya, termasuk di antaranya dalam orang yang baik yang masuk kelompok sufa Abu Hurairah. Ya. Ini orang, tetapi tidak semuanya orang sufa baik, tidak. Karena mereka era-era yang baru. Ya ini. Ya, ada di antaranya orang munafik. Nah. Ya, sampai orang yang membunuh betul. Itu di sufa, ya. Jadi tidak semuanya orang di sufa, benar. Ya, jadi harus sesuai dalil. Maka siapa yang masuk surga, sahabat-sahabat yang masuk surga, diantaranya adalah 10 sahabat. Ya, lalu kemudian siapa? Lalu orang yang berbaiat di Baitur Ridwan, ya, di Baitur Ridwan, jumlahnya sekitar 1.400 orang. Saya mau tanya, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tak? Ya, nah ini perlu dalil lagi. Karena ada 70.000 yang dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa ya. Nah, walaupun doa saya mungkin yang 1.400 di Sajaratul Ridwan itu termasuk salah satunya. Gitu ya. Kalau begitu dikurangi berapa itu? Ah, ini saya dan Anda katut enggak ya? Kan gitu. Itu yang berat di antara dalil-dalil yang menyatakan seperti itu. Kalau hadis yang dari 70.000 membawa lagi 70.000 itu enggak ada. Ana pendapat. Termasuk di Quraisy Shihab membumikan Al-Qur'an dia menyatakan begitu. Ya, hanya 70.000. Dan masing-masing kemudian dari satu orang membawa 70.000 pendapat. Ya, saya belum bertemu dalilnya yang nas. Kaitan sama raudhah ini. Artinya raudhah tidak lebih istimewa dari tempat lain yang ada di Masjid Nabawi. Nah, betul. Ya, nah ini. Tidak perlu antri dan rebutan. Tidak perlu, wong semuanya. Apalagi ada lagi seperti kemarin saya diajak itu, Pak lurus ya sama makam Rasulullah. Kenapa? Loh, lebih berkah Pak. Saya arep tak terangke piye ngene ta. Nah ini saya hanya bilang sampai saya tepuk sampean kokean mangan riba tak warai ngono wae karena dia seorang banker kan. Ailangin gitu saja ya ta. Nah inilah sama nggih. Ya, betul. Pagar bagian luar itu kota Yasrib. Yang pertama itu, jadi pagar itu merupakan kota Yasrib. Lalu ketika sampean kalau berada di pintu 16, 15, 17 itu ada Masjid Yamamah itu di luar Yasrib. Ketika Rasul sholat id, ya itu di sana sekarang didirikan masjid. Ya, nah itu. Jadi memang benar, ya, itu bagian Nabawi itu sampai batas itu. Jadi kalau sholat di hotel kayak gitu misalnya sekolah kita gimana? Nah, dalil lagi. Ya, kembali kepada dalil. Ya, ya Rasulullah umatia. ya. Aku tidak mengingkari keutamaan masjidmu dan masjid Masjidil Haram. Tidak mengingkari keutamaannya. Ya. Tetapi engkau pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya sholat wanita itu di rumah. Maka aku mengikutinya. Ya Rasul, lebih utama mana? Loh. Aku mengikuti sunnahmu atau mengikuti keutamaan? Kata Nabi, mengikuti sunnahku itu lebih utama. Ya. Nah ini, tetapi sekali lagi ada dalil lagi. Apa? Jangan kau larang istri-istrimu untuk ke masjid. Nah ini loh. Jadi menggabungkan semuanya. Kalau panjenengan ingin keutamaan, ambil tadi, sebaiknya di rumah. Tetapi mumpung di sana, untuk kan tadi ada, jangan kau larang pergi ke masjid. Nah, boleh. Jadi terserah panjenengan. Mumpung di sana saya merayang apa itu 100 ribu. Nah, tetapi mengikuti sunnah Nabi ada yang lebih utama. Jadi kalau capek ya jangan ke masjid, santai. Pak, tadi kan perempuan. Kalau laki-laki mengikuti sunnahku lebih baik daripada kepikiran 100 ribu kali kan begitu. Ibaratnya demikian, ya tak? Bukan hitung-hitungan itunya, memang demikian. Mengikuti sunnah Nabi itu berdasarkan surat 4 ayat 80. Ya, siapa yang mentaatiku, ya, mentaati Rasul, maka ia sama dengan mentaati Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Surat 3 ayat 31. Artinya apa? Sebaik-baiknya sholat sunnah untuk laki-laki adalah di rumah. Makanya Imam Syafi'i menyatakan itu. Tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, bukan pendapat, ini dalil. Kan tadi, ya, dia lebih baik berada di rumahnya untuk sholat sunnah laki-laki. Tetapi karena Nabi pernah mencontohkan sholat sunnah tarawih itu di masjid, maka boleh. Walaupun 9 tahun Nabi berjumpa dengan Ramadan, hanya 3 kali Rasulullah sholat di masjid. Nah ini ya, jadi tidak mengingkari. Jadi bukan pengingkaran, tetapi memang punya keutamaan-keutamaan. Panjenengan apa itu menahan diri, katakanlah ketika berada di rumah panjenengan sendiri, mau subuh, qobliyah subuhnya di rumah, gitu ya. Tapi rata-rata kalau qobliyah subuh di rumah, ke masjidnya terlambat. Ya kan gitu kan? Karena kita terlalu berbeda kalau di sana kan agak lama, ya toh? Nah, ini ya, padahal disuruh meringankan dan sholat begitu. Bahkan disuruh apa? Istirahat dengan miring ke kanan. Kan begitu sunnah yang ditinggalkan. Ya, tidur. Nah, chicken sleep, pokoknya kelesetan. Kan gitu. Tambah terlambat. Ya, ini. Tambah terlambat. Terang ini, ya. Pak, mana yang lebih utama? Qobliyah di rumah, lalu ke masjid, tapi dia masuk. Ataukah dia di masjid qobliyah sama sholat subuh? Ya. Hadis menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka berdasarkan ini, hendaknyalah ada dalil tentang bahwa manakala kita ini sholat qobliyah subuhnya itu tidak sempat, ya, maka sholat subuh itu sudah mencukupi. Tapi karena Nabi tidak pernah meninggalkan, Nabi secara qaul menyatakan sholatlah nanti setelah syuruk. Ya, ini qaul. Takrirnya, ya takrir, ada seseorang sahabat yang habis sholat subuh sholat lagi qobliyah, ya tak? yang tadi, ya Rasul, apa? Bukankah tidak ada sholat? Saya tadi belum sholat qobliyah, zubuh atau sholat sunnah fajar, maka Nabi mendiamkan takrir. Qaul lebih kuat daripada takrir. Ya, silakan pilih. Saya memilih qaul, ya toh? Jadi nanti agak waktu duha, ya ndak apa-apa. Nah, yang terpenting saya sholat subuhnya ke masjid. Nah, perkara qobliyahnya ndak nutut nanti. Ya, nanti yaitu ketika suruh atau waktu duha. Sampai tang ini jam piro mari itu nanti jam setengah sembilan, jam sepuluh baru sholat qobliyah, ndak masalah. Ya, ini. Lalu hadis yang menerangkan kalaupun masuk dan kalaupun jamaah itu sudah bubar, tetap 25 27 derajat itu apa? Iya, tetap. Ya toh? Hanya saja itu tadi salatnya lagi itu di masjid agar lelaki itu sebagai bentuk syiar. Contoh sholat zuhur kita memang sengaja untuk memundurkan kalau waktu panas ya. Nah itu bagian dari sunnah. Padahal sudah bubar orang-orang. Ya, toh? Padahal sudah bubar orang. Ini bagian dari sunnah. Ketika ada orang terlambat, enggak sengaja. Katakan begitu, jangan saya terlambat. Bukan begitu, saya sengaja. Kenapa sengaja? Agar Anda menerangkan kepada orang itu panas. Ya, ini uapan neraka jahanam. Lah, makanya saya cari yang waktu yang ini sebagai bentuk bahwa Anda mengenalkan kepada orang sunnah. Ya, jangan kemudian Anda bilang, "Sorry terlambat ini." Ya toh? Dari Serang. Enggak usah ngomong begitu. Ya, cukup, enggak masalah. Panas. Nah, inilah ya. Ada lagi. Jadi inilah sunnah. Ya, bagian dari sunnah. Ayo kemudian kebangkitan dan al-hasr, perkumpulan. Al-hasr itu juga artinya pengusiran. Ya. Kebangkitan dan al-hasr atau perkumpulan. Satu, tahapan yang dilalui hamba. Ada tiga tahapan alam, alam dunia, alam barzah, dan alam ketetapan, yakni surga atau neraka. Allah jadikan pada setiap alam ada hukum-hukum tersendiri. Allah menjadikan manusia terdiri dari jasmani dan roh. Allah menjadikan hukum dunia diperuntukkan bagi jasmani, sedangkan roh mengikutinya, dan menjadikan hukum bajah diperuntukkan atas roh, sedangkan jasmani mengikutinya, dan menjadikan hukum-hukum pada hari kiamat berupa kenikmatan atau azab diperuntukkan atas jasmani dan roh secara bersamaan. Iya. Alam dunia, alam roh, alam dunia, alam barzah, lalu kemudian alam ketetapan, ya, alam isbat, penetapan. Di mana ini banyak diselewengkan, terutama ketika alam ruh, oleh kawan-kawan kita yang sufisme. Ya, kalau saya dan Anda matinya tidak sempurna, maka harus reinkarnasi. Orang ono Islam reinkarnasi. Ya, ini. Tapi buktinya banyak orang ketemu di masa lampaunya. Naam. Ya, korin gue. Wis gitu dok, enggak ada reinkarnasi. Ya, kita bukan Hindu dan juga bukan Konghucu. Ya, ini ada reinkarnasi. Masih ada, saya menemui banyak kitab ya tasawuf sufisme yang ada reinkarnasi. Sampai-sampai kita ya orang indigo yang pura-pura pakai kupluk, ya dah. Nah ini mengatakan bahwa dunia hantu itu karena mereka tidak sempurna. Peristiwa Bintaro, kereta api ya. Nah itu orang yang belum sempurna, maka perlu disempurnakan. Waduh, ya toh matio memang ngono bae gitu ya. Inilah banyak sekali yang kita diselewengkan dengan adanya hul, padahal saya dan Anda tidak boleh mempercayai hul, hantu ya toh. Tapi ono naam setan ada hantu ya, tetapi tidak perlu mempercayai ya, mereka lemah kedudukannya. Ini al-ba'ts. Dua, al-bayt atau kebangkitan. A, definisi. Hari kebangkitan adalah hari dihidupkannya semua yang mati ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Maka bangkitlah umat menuju Tuhan semesta alam dalam keadaan telanjang dan tidak diintai. Dan setiap orang akan dibangkitkan sesuai keadaannya saat meninggal. Iya, ada yang kurang. Apa? Tingginya seperti tingginya Adam. Ya, usianya sekitar 30. Bentuknya bermacam-macam. Nah, itu belum. Ya, nanti ada, mohon maaf sekali, bibirnya ada di pipi atau di dahinya. Telinganya ada di pelipis atau di janggutnya. Ada ini dalilnya, ada. Yaitu orang yang tidak mau merapatkan saf. Maka wajah-wajah mereka ini, loh, kira-kira ada begitu. Anda lari kalau sekarang ada yang seperti begitu, niscaya lari. Ya iya gitu ya. Ya eh sama gambar kira-kira tetapi di otak adik begitu ya. Maka kami palingkan wajah-wajah kalian itu. Itu dalilnya Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menerangkan seperti kira-kira piye. Nah, ini di antaranya nggih. Okay? Ya. Dan janganlah wih tingginya, ya. Ada lagi yang ngeres pikirane. Kalau tingginya segitu gimana? Ah, wis ngono wis aja diresno, ya ta? Ah. Itu pikirane wis ngeres terus. Dalil. Surat Yasin. Dalil-dalil. Satu, firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada roh mereka. Mereka berkata, aduh celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rob yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Iya, ini bagi orang yang munafik dan orang yang kafir. Ya, ini seperti bagi celakalah kami. Karena ada di dalam tubuh manusia itu yang tidak bisa hancur, yaitu tulang ekor. Ya, ini tidak bisa hancur. Dari situlah Allah kemudian membangkitkan manusia. Ya. Terus firman-Nya lagi. Dua, firman Allah Ta'ala. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Iya. Kita jangan sampai yang dikatakan surat Yasin. Ya, jangan sampai yang dikatakan oleh surat Yasin tadi. Bertanya kenapa kita dibangkitkan. Ya, sungguh celakalah. Ini innalillah. Sampai di sini dahulu. Aku lu qauli hadza wastaghfiruli wa lakum. Kita liburan cukup panjang. Fokus pada ibadah kita. Ya, semoga Allah berikan panjang usia sehingga kita bisa berjumpa, kesehatan ya, keluasan rezeki, kelapangan ya dalam segala urusan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.